Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Telah kita tahu bersama tentang as-sidq, tentang kejujuran. Kejujuran adalah perangai. Kejujuran adalah moral, kejujuran adalah akhlak yang mulia yang dimiliki oleh anak manusia. Siapa-siapa yang memilikinya, kejujuran, maka ibarat dia memiliki satu mahkota yang indah di atas kepalanya. Kejujuran yang zaman sekarang ini adalah barang mewah, jarang dimiliki oleh manusia. Kejujuran di zaman sekarang ini sesuatu yang hampir-hampir sulit untuk ditemui. Maka sepatutnya kita mencari tahu, belajar, dan memotivasi diri kita untuk belajar, untuk menggali, agar kita semangat lagi melakukan as-sidq di dalam keseharian kita. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kejujuran di zaman sekarang ini dikatakan mahal, dikatakan barang mewah karena jarang ada pada manusia. Bahkan di zaman sekarang ini orang jujur dikatakan apa? Polos, dalam kurung bodoh. Polos sekali ini orang. Lugu ini orang. Dalam arti bodoh sekali ini orang. Maksudnya begitu. Kalau ada orang yang licik, dikatakan cerdas sekali, pintar sekali. Perlawanan kondisi. Justru orang jujur dikatakan bodoh, orang yang licik dikatakan orang yang pandai dan pintar. Inilah kondisi kita sekarang ini, zaman sekarang ini. Di barat dan di timur, yang namanya as-sidq, kejujuran itu satu barang yang langka, satu barang yang mewah. Maka tadi saya katakan, kejujuran kalau ada pada seseorang zaman sekarang, seolah-olah dia sedang memiliki mahkota karena jarangnya itu. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Agama kita memerintahkan kita untuk kita sama-sama berbuat jujur. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, jadikanlah dirimu bersama orang-orang yang jujur. Rasul alaihi salatu wasalam juga mengatakan, alaikum bisidqi, hendaknya kalian berpegang teguh di atas as-sidq. Hendaknya pada diri kalian ada sifat as-sidq. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr. Karena kalau engkau memiliki as-sidq pada dirimu, kalian akan mendapatkan al-birr. As-sidq mengantarkan dirimu kepada perbuatan al-birr, kebuatan kebaikan. Wa inal birra yahdi ila al-jannah. Dan al-birr itulah yang akan mengantarkanmu ke surga. Wa ma وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ بِالصِّدْقِ وَيَتَحَارَى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. Seseorang semangat terus-menerus berbuat kejujuran sampai dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq. Dicatat di sisi Allah karena dia terus-menerus berbuat jujur, memelihara kejujuran pada dirinya, dia jaga dirinya terus di atas kejujuran, maka Allah pun menggelari dirinya dengan orang yang jujur. Sebaliknya, lawannya jujur, lawannya as-siddiq ada al-kadib. Adapun terhadap al-kadib, Allah katakan wa iyyakum wal-kadib. Hati-hati kalian terhadap dusta. Fa innal kadib yahdi ilal fujur. Karena al-kadib mengantarkan dirimu pada perbuatan-perbuatan dosa. Fa innal kadib yahdi ilal fujur. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Sementara perbuatan-perbuatan dosa mengantarkanmu ke neraka. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ketika seseorang berbuat as-siddiq, dari as-siddiq ini ujungnya adalah buahnya al-jannah. Dari al-kadzib ujungnya buahnya adalah an-nar. Maka sepatutnya kita semua untuk berhati-hati, jangan sampai terjatuh pada perbuatan al-kadzib, tetapi kita jaga diri kita untuk terus di atas as-siddiq. Karena as-siddiq ini adalah sesuatu yang mahal, yang jarang ada, yang langka, maka patut kita mencari tokoh as-siddiq agar kita jadikan ukuran, agar kita jadikan semangat baru kita ingin mendengar kisahnya orang yang jujur. Contoh paling bagus dalam masalah kejujuran setelah para anbiya dan rasul adalah kisah Ka'ab bin Malik. Inilah figur contoh yang bisa kita ambil sebagai orang yang jujur, sesungguh-sungguhnya jujur. Ikhlas betul-betul dia. Bukan bermain sandiwara dalam kejujurannya itu. Dan terbukti resiko apapun yang dia hadapi, dia tanggung. Kejujuran itu perlu resiko. Kejujuran itu, as-siddiq, itu membawa resiko. Kebanyakan manusia enggak berani jujur as-siddiq itu karena konsekuensi dari kejujuran itu. Enggak gratis. Ada sesuatu yang harus dia bayar. Dalam arti pengorbanan. Maka banyak orang yang tidak mau jujur, kenapa? Resiko, gak mampu nahan resikonya itu. Maka kisah Ka'ab bin Malik, kita akan melihat bagaimana dia radhiyallahu anhu mengambil sikap tegas untuk as-siddiq di atas kejujuran oleh Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Beliau katakan, qala sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhaddits bi hadithihi hina tahalluf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Abdullah bin Ka'ab bin Malik mengisahkan tentang perjalanan, tentang kejadian yang terjadi pada abahnya. Dan dia mendengar langsung kisah ini dari abahnya, Ka'ab bin Malik. Ketika Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Ketika Ka'ab bin Malik tidak bersama barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut dalam perang Tabuk. Padahal beliau ini mengatakan, aku belum pernah meninggalkan perang sekalipun bersama Rasulullah kecuali perang Tabuk ini. Sebelum-sebelumnya dia selalu hadir bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Kecuali perang Badar. Karena perang Badar sesungguhnya tidak ada niatan perang, tapi Allah pertemukan. Walhasil beliau radhiyallahu anhu sesungguhnya tidak pernah menyelisihi Rasulullah, artinya tidak pernah tidak ikut dalam peperangan sekalipun kecuali perang Tabuk itu. Adapun perang Tabuk, ketika itu Rasul keluar mengumumkan bahwa beliau akan menjalani perang Tabuk. Kebiasaan Rasul ketika peperangan itu tidak pernah mengabarkan mau kemana. Tetapi dalam perang Tabuk ini, karena situasinya panas, jaraknya sangat jauh, maka Rasul mengabarkan arah tujuannya kemana, kapan mau berangkatnya, dikabarkan oleh Rasul. Dan bagi Ka'ab bin Malik, tidak ada peperangan yang paling dia siap untuk berangkat melebihi kesiapan dia dibanding perang Tabuk ini. Bahkan kata beliau, bagiku persiapan-persiapan itu adalah yang paling mudah. Dan dia telah menyiapkan 2 kendaraan sekaligus untuk peperangan Tabuk. Maka beliau sesungguhnya sangat mampu, beliau sesungguhnya sangat siap untuk ikut perang. Rasul pun mengumumkan tentang keberangkatannya. Ketika hari diumumkan pemberangkatan, maka muslimun juga ikut di hari itu. Orang-orang semua bergegas, bersiap-siap. Ka'ab bin Malik tiba-tiba punya pikiran lain, nanti dia katakan, aqulu fi nafsi ana qadir ala dzalika idza aradtu. Aku mampu. Kalau aku kapan aku mau, aku bisa. Tetapi falam yazal yatamada hatta istamara binasjid. Orang-orang sudah bersungguh-sungguh, sudah jalan, mengikat-ikat dan jalan, dia masih berangan-angan. Nantilah, nantilah, nantilah. Fa'asbah Rasulullah SAW ghadiyan wal muslimin ma'ah. Rasul pun berjalan, muslimin pada ikut. Walam akti min jihazi syai'an. Akan tetapi, aku belum menyiapkan persiapan-persiapan yang sebenarnya dia mampu. Sampai hari berikutnya, faraja'tu walam aqdi syai'an. Sebentar lagi, nantilah, nantilah. Terus saja, falam yazal yatamadi bi hatta asri'u tafarat al-ghazwah. Sampai jalan, jauh, masih nanti. Fahamamtu an artahil fa adrikahum fayalaitini fa'alt summa lam yuqaddir dzalika li. Dia punya keinginan untuk berangkat, tapi itu tadi ditunda-tunda sampai satu saat ya sudah tidak mungkin lagi aku akan bisa mengejarnya. Sampai-sampai dia mengatakan, kalaulah aku melakukannya kemarin, kalaulah aku melakukannya ketika itu, fatafiktu idha kharajtu finnas ba'da khuruj Rasulullah yahzununi anila ara uswatan illa rajulan maghbusan alaihi fin nifaq aw rajulan mimma adhara Allah ta'ala minad du'afa. Setelah dia merasa tidak mampu untuk mengejarnya, waktu sudah terlalu panjang, kesedihan mulai ada pada dirinya. Kenapa? Dia keluar, dia melihat di kota Madinah, yang dia lihat hanyalah orang-orang yang punya sifat munafik yang nampak. Ada gejala-gejala munafik, itulah yang ada di situ, sama orang-orang yang dhaif, yang lemah. Yang kuat-kuat, yang orang dekat kepada Rasul, yang orang betul-betul keimanannya tinggi pada berangkat. Mulai dia sedih. Lu, ternyata yang tinggal segini. Berarti aku termasuk di antara golongan ini. Mulai menyesali apa yang terjadi pada dirinya. Mulai kebingungan. Sampai di sini ada satu pelajaran. Kalau kita menunda-nunda satu kebaikan, maka kita akan dilibas oleh waktu. Ketika itu yang terjadi, yang tertinggal adalah penyesalan. Sudah tidak bisa diambil lagi kesempatan itu. Ketika kesempatan ada, tidak kita manfaatkan. Ketika kesempatan berbuat baik, tidak kita manfaatkan. Sebaliknya yang ada, kesempatan berbuat jelek waliyadzubillah, tertutupnya kesempatan berbuat baik. Ini satu pelajaran. Menunda-nunda mengakibatkan musibah besar kayak yang terjadi pada diri Ka'ab. Apa yang sesungguhnya terjadi pada diri Ka'ab sampai kisahnya besar itu? Awalnya adalah Ka'ab menunda-nunda amal kebajikan, yang akhirnya datanglah musibah besar pada dirinya, ujian pada dirinya. Ketika dia tersadar, yang tersisa adalah orang-orang munafik ataupun orang-orang yang memang sudah dikasih udzur oleh Allah karena lemah, maka rombongan Rasul tetap berjalan, dan Rasul tidak pernah menyebut Ka'ab bin Malik sampai satu hari. Ketika setelah sampai di Tabuk, baru Rasulullah bertanya pada para sahabat yang lain. Ketika Rasulullah duduk, mungkin dilihat, mana ini Ka'ab kok gak kelihatan? Maka Rasul bertanya, ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Apa yang dilakukan Ka'ab ini? Kok gak kelihatan? Maka seseorang dari Bani Salamah mengatakan, ya Rasulullah, habasa burdahu. Seorang mengatakan, ya Rasulullah, dia itu tertahan oleh pakaiannya, ya Rasulullah. Faqala Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal mendengar ada orang berucap begitu. Beliau mengatakan, bi'sa ma qulta. Alangkah jeleknya ucapanmu itu. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khair. Kata Mu'adz, aku tidak pernah melihat tentang Ka'ab kecuali kebaikan. Kok jahat sekali orang ini ucapannya? Maka Rasulullah pun diam, tidak mengomentari itu. Hari berjalan, terus hari berjalan, sampai datang kabar kepada Ka'ab bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW sudah selesai acara dari Tabuk, perjalanan pulang. Ketika itu aku berpikir-berpikir, apa yang akan aku lakukan kalau Rasul nanti datang? Terbersit di dalam benaknya untuk berdusta kepada Rasulullah SAW. Terus dia berpikir pula, kalau aku berdusta kepada Rasulullah, maka aku akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun berunding kepada keluarganya, apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah. Dia khawatir, dia kebingungan, apa yang harus disampaikan kepada Rasulullah. Maka dia punya keyakinan, aku tidak akan selamat untuk berkata dusta. Karena Rasul alaihissalatu wassalam adalah Rasulullah. Kalau sampai aku berdusta dan Allah memberitakan tentang dustaku, membongkar dustaku kepada Rasulullah, hancurlah aku. Allah pasti tahu dan Allah akan membongkarnya. Ini iman. Di dalam kondisi yang sangat berat seperti itu, dia masih berpikir waras. Dia yakin, lam anjuminhu bisyai abadan. Kalau aku berdusta, aku tidak akan selamat, tidak akan berhasil. Maka aku kuatkan tekadku untuk jujur di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka seperti biasanya, Rasul datang waktu subuh, waktu pagi hari. Rasul masuk ke Madinah. Dan kebiasaan Rasul, kalau masuk kotanya, pulang, itu beliau duduk di masjid. Pertama melakukan sholat dulu, terus duduk di masjid. Orang pun berdatangan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang tidak berangkat, yang jumlahnya kurang lebih 80 orang itu pada datang kepada Rasul menyampaikan udzurnya. Di antara mereka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, aku ada masalah ini dan masalah itu sambil bersumpah di hadapan Allah. Maka Rasulullah pun ketika ada orang menyampaikan udurnya, Rasulullah menerima udur itu sambil mendoakan agar Allah memberikan ampunan pada orang itu dan diserahkan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. orang sudah berbohong, bukan Rasulullah enggak tahu. Tapi diserahkan urusan kepada Allah dan Allah Rasul mintakan ampunan atas orang itu. Rahasia atau yang dipendam dalam hatinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai giliranku masuk, kata Ka'ab bin Malik. Falama salamtu tabassama tabassaman mughdhab. Ketika aku masuk, aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, kata Ka'ab. Rasulullah ketika itu senyum, tapi senyumnya senyum nahan marah. Summa qala, ta'al, datang sini, tanya, mari masuk. Aku pun masuk, kata Ka'ab. Aku pun duduk di hadapannya. Maka Rasul berkata kepada aku, ma khallafaka, apa yang menyebabkanmu untuk tidak berangkat? Alam takun qad ibta'ta dhahrak, bukankah engkau telah membeli kendaraan untuk berangkat? Qala qultu ya Rasulullah, inni wallahi la jalastu, lau jalastu inda ghairik min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhati bi udrin. Demi Allah ya Rasulullah, kalau yang aku hadapi adalah ahli dunia bukan Rasul, saya akan berbicara di hadapanmu, menyampaikan udurku, dan aku akan keluar dengan selamat dengan udurku yang aku ucapkan itu. Laqad a'taitu jadalan, karena aku mempunyai kemampuan untuk diskusi, untuk menyampaikan. Jago bicara Ka'ab ini. Dan kalau dia mau, dia punya kemampuan untuk menundukkan Rasul dengan ucapannya itu. Sampai-sampai dia mengatakan, kalau yang aku hadapi adalah ahli dunia, pasti aku akan gunakan. Dan aku yakin aku akan selamat keluar dari permasalahan. Lakini wallahi laqad alimtu, la'in hadatsuka al-yawm haditsan kadzib tarda bihi anni liyushika Allah yushituka alayya. Akan tetapi demi Allah, aku telah mengetahui kalau aku berucap dengan ucapan dusta di hadapanmu, aku yakin kamu akan ridho padaku ya Rasulullah. Tetapi sebentar lagi akan datang berita dari Allah kepadamu, dan Allah akan menjadikan dirimu murka padaku. Keyakinan Ka'ab bin Malik bahwa Allah maha tahu dan Allah mendengar, dan Allah akan menyampaikan yang sesungguhnya kepada Rasul alaihi salatu salam. Wa in hadatsuka haditsan sidq tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballah azza wa jal. Wallahi ma kana li min udrin. Demi Allah, aku akan berbicara jujur dan aku siap menanggung apa yang jadi ketetapan Allah. Dan aku katakan ya Rasulullah, aku enggak punya udur. Wallahi ma kuntu qat aqwa wala aisar minni haitsu takhallaftu anka. Demi Allah, sesungguhnya aku telah diberikan kemudahan dan tidak ada yang lebih kuat dibandingku untuk aku perang, untuk aku ikut bersamamu. Ini ucapan jujur. Ketika Ka'ab bin Malik berucap jujur seperti ini, dia sadar betul apa yang akan terjadi pada dirinya. Konsekuensinya itu apa, dia tahu persis. Maka beliau radhiyallahu anhu memilih mengambil resiko untuk tidak berdusta, untuk jujur apapun yang akan terjadi, karena keimanan, karena keyakinannya. Dia telah terjatuh pada perbuatan salah, yaitu menyelisih Rasul, tidak ikut berperang bersama Rasul. Ini satu kesalahan. Kalaulah dia ingin selamat dari satu ini, dia lakukan dengan kesalahan berikutnya, maka dia akan terjerumus pada kesalahan yang kedua. Dia sadar bahwa kesalahan kedua ini akan lahir kesalahan-kesalahan berikutnya. Tidak akan selamat dia. Keimanan, kesadaran ini, ketika dia salah, ya sudah, diblokir satu salah ini, berikutnya jangan sampai salah lagi. Apapun resiko atas kesalahan yang pertama, dia tanggung. Maka dia pun berjujur, berhati-hati, siap menghadapi masalah. Yang penting jujur, jangan sampai terjatuh pada kesalahan berikutnya. Maka ketika Ka'ab bin Malik menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam kejujurannya itu, setelah yang sebelumnya menyampaikan udur, datang Ka'ab bin Malik menyampaikan apa adanya, maka Rasul mengatakan, "Ama hadza faqad shadaqa." Kalau orang ini, yang dimaksud oleh Ka'ab bin Malik, dia telah jujur apa adanya berbicara. Fakum hatta yaqdiyallahu fik. Maka katalah, kamu telah jujur. Sekarang berdiri, silakan pergi sampai ada ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ujian telah dia lewati. Apakah berhenti? Apakah selesai? Ternyata ujian berikutnya datang lebih dahsyat dari yang pertama ini. Wasara rajulun min bani Salamah fattabi'uni faqalu li wallahi ma 'alimnaka adnabta dhanban qabla hadza. Ada orang dari Bani Salamah mengikuti aku, kata Ka'ab. Maka dia pun berkata kepada aku, "Wahai Ka'ab, wallahi aku tidak pernah melihat engkau berbuat dosa sebelum perbuatan ini." Kamu tidak pernah berbuat dosa sebelum perbuatan ini. Laqad ajazta fi alla takuna i'tadarta ila Rasul sallam bima i'tadar ilaihi mukhallafun faqad kana kafika dhanbuka istighfaru Rasulillah sallam lak. Kenapa engkau tidak minta udzur, wahai Ka'ab, kepada Rasul? Nyampaikan udzurmu seperti yang lain-lainnya. Bukankah ketika kamu menyampaikan udzurmu, cukuplah istighfarnya Rasul untukmu atas kesalahanmu itu? Kalau kamu menyampaikan udzur kan berarti dosa. Bukankah setelah itu Rasul mendoakan istighfar untukmu? Insya Allah dengan itu selesai. Kamu akan dimaafkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisikan untuk mencabut ucapan jujurnya dia itu. Qala wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aratu an arja ila Rasulullah sallam fa ukadzib nafsi. Terus orang itu menasehatinya Ka'ab dengan nasihat untuk cabut-cabut sudah. Banyak orang lain yang seperti kamu. Dan ujungnya Rasulullah memaafkan dan mendoakannya. Kamu ini pertama kali berdosa loh. Dan kamu akan diampuni karena Rasul akan meminta ampunan buatmu. Maka karena orang itu terus sampai-sampai terbesit dalam jiwanya, aku akan mencabut ucapan dan berbohong kepada Rasul. Akan tetapi terbesit pula dia bertanya kepada orang dari Bani Salamah itu tadi, hal laki hadza ma'i min ahad, apakah engkau mendapatinya seseorang seperti aku? Adakah yang lainnya? Qalu na'am. Laqihu ma'aka rajulani. Qala mithla ma qulta. Aku dapatkan dua orang lain yang seperti kamu dan berkata persis seperti yang kamu ucapkan itu. Wa qila lahum mithlu ma qila laka. Dan aku pun berkata kepada dua orang itu seperti yang aku katakan kepadamu. Qala qultu ma huma? Man huma? Siapa keduanya itu? Qalu Murarah bin Rabi' al-Umari. Yang pertama adalah Murarah bin Rabi' al-Umari, yang kedua adalah Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Yang kedua-duanya pernah ikut perang Badar. Maka ketika mendengar ada dua orang yang keduanya juga lebih tua dari dirinya, maka aku semangat lagi untuk tidak mencabut ucapanku itu. Akibatnya apa? Rasul alaihi salatu wasalam memutuskan untuk dilarang berbicara dengan tiga orang ini. Ketika Rasul memberi keputusan untuk tidak boleh ada yang berbicara kepada tiga orang ini, Ka'ab, terus Murarah dan Hilal, maka orang-orang muslimin menjauhi ketiga orang ini. Orang-orang jadi berubah. Yang semula baik, senyum, akrab, tiba-tiba tidak mau menyapa. Tiba-tiba terdiam. Sampai-sampai aku merasa bahwa dunia ini betul-betul sempit untukku. Sampai-sampai aku merasa bahwa dunia ini berbeda dengan dunia yang kemarin. Dunia kemarin aku kenal, dunia ini sekarang aku gak kenal sama sekali. Seolah-olah dia hidup di negeri atau dunia yang lain. Tiba-tiba dunia berubah. Enggak ada yang mau berjabat tangan, enggak ada yang mau berkata-kata, enggak ada yang mau bersalam sama dia. Dan ketahuilah, kondisi seperti ini menimpa tiga orang ini selama 50 hari. Bisakah kita bayangkan kondisinya 50 hari? Teman-teman kita enggak ada mau nyapa dengan kita. Jangankan sekarang kita tidak disapa oleh teman kita. Ketika Allah kasih kita sakit, lalu kita ngurung diri di dalam rumah, tidak ada yang telpon, tidak ada yang WA, perasaan hati ini kenapa kok begini? Padahal cuma sehari, dua hari, seminggu. Tapi rasanya betul-betul telah menghimpit dunia ini. Mungkin yang pernah masuk rumah sakit ketika di zaman COVID merasakan itu. Seminggu di rumah sakit, 10 hari di rumah sakit, enggak dijenguk, enggak keluarga, enggak teman, enggak saudara. Rasanya kiamat sudah. Padahal dokternya, perawatnya masih bicara sama dia. Masih mengantarkan makanan sama dia. Itu sudah tersiksa. Bagaimana kalau itu kejadiannya selama 50 hari tidak ada satu orang pun yang mau menyapa, yang mau menyampaikan salam, yang mau berbicara, yang mau berbagi kisah. 50 hari lamanya. Dua orang yang lain, yaitu Murarah dan Hilal, melihat kondisi seperti ini, dia lebih memilih tinggal di dalam rumah. Keduanya yang bisa dia lakukan adalah menangis meratapi nasibnya. Wa ama ana, kata Ka'ab, adapun aku, fakuntu asyabbal kaum wa ajladahum, karena aku yang paling muda di antara tiga orang itu. Fakuntu akhruju fa ashhadu shalah ma'a muslimin. Aku tetap berangkat salat. Pergi ke masjid bersama muslimin, aku salat. Atufu fil aswaq. Aku pun tetap keluar ke pasar. Beli ini dan beli itu. Wala yukallimuni ahad. Bayangkan dia ke masjid, enggak ada yang ngajak bicara. Dia ke pasar, enggak ada yang mau bicara dengannya. Wa ati Rasulullah SAW fa'ausallim alaih. Dan aku datangi Rasul. Ini orang yang nekat, pemberani. Aku datangi Rasul. Aku ucapkan salam kepada Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wa huwa fi majlisi ba'da shalah. Ketika itu Rasulullah di majlisnya ba'da shalah, didatengin. Fa aqulu fi nafsi, aku berkata pada diriku sendiri, hal harraka shafataihi bi raddi salam amla. Aku perhatikan mulutnya Rasul itu kecap-kecap enggak, menjawab enggak ya salamku. Dia berusaha. Setelah salam, assalamualaikum ya Rasulullah, sambil memperhatikan bibirnya Rasul bergerak enggak ya, berharap walaupun sedikit bergerak berarti menjawab salamku. Thumma usali qariban minhu wa usariku nazar wa usariquhu nazar. Aku berusaha mendekat kepada Rasul dan aku mencuri-curi pandangan kepada Rasul. Fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayya. Ketika aku salat, Rasulullah melihat kepadaku. Wa idza iltafattu nahwahu a'rada anni. Akan tetapi ketika aku memandang Rasul setelah salat, Rasulullah malingkan wajahnya. Inilah kondisi ujian yang diterima oleh Ka'ab bin Malik selama 50 hari. Inilah kondisi berat. Ketika kondisi seperti ini, aku pergi ke Abu Qatadah, ke kebunnya Abu Qatadah. Siapa Abu Qatadah? Wa ibnu ammi wa ahabun nas ilayya. Abu Qatadah ini adalah anak paman saudaranya bapak. Bagi Arab, orang-orang Arab, anak paman itu segalanya. Orang yang paling dekat ibnu am. Selalu berdua, berdampingan, apalagi satu umur. Ibnu am itu bisa melebihi dari saudara kandung. Orang yang paling dekat dirinya adalah ibnu am, karena dari kecil bareng, tumbuh karena kebiasaan orang. Kakak beradik itu hidup di satu komplek, satu wilayah. Ini punya anak, ini punya anak. Kalau anaknya laki-laki dan laki-laki, sehingga dia berkembang dari sejak kecil sampai besar bareng. Persahabatan yang paling kuat adalah persahabatan ibnu am. Abu Qatadah adalah ibnu am Ka'ab bin Malik. Dia adalah orang yang paling dia cintai. Maka aku mengucapkan salam kepadanya. Fassalamtu alaihi. Ketika dia ucapkan salam kepada Abu Qatadah, Abu Qatadah pun tidak membalas salamnya. Maka dia pun mengatakan, ya Abu Qatadah, anshuduka billahi hal ta'lamuni ahabbul hal ta'lamuni uhibbullah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bukankah engkau tahu wahai Qatadah, aku kan mencintai Allah dan Rasulnya. Bukankah aku mencintai Allah dan Rasulnya? Maka Abu Qatadah ketika itu mengatakan, wallahu a'lam. Dia berdiam. Maka dia pun mengatakan, wallah wa rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Ketika itulah dia menangis. Ka'ab menangis karena yang berucap itu adalah Abu Qatadah ibnu am, orang yang paling dia cintai. Bayangkan, orang yang paling dekat dengannya. Tapi Atifiyahnya tidak ikut. Karena keimanannya, karena Rasul alaihissalam yang memerintahkannya, maka dia ikut Rasul. Walaupun aku cinta sama saudaraku ini, tetapi karena Rasul melarang aku berbicara, maka Abu Qatadah pun taat kepada Rasul. Walaupun gak ada orang yang lain yang melihatnya, tetap dia berupaya, berusaha menjalani apa yang Rasul perintahkan. InsyaAllah kita lanjutkan kisah ini ba'da salat maghrib bi'idnillah. Kita break dulu. Barakallahu fikum. Fadal, muadzin.